berdoa ketika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni Al-Qur'an, dari kejahatan apa saja yang Dia ciptakan.